kecilku, tak perlu dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Teriak hangat nafas segar harum tubuhmu, tak tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Sesungguhnya ku mencintaimu, kan ku